Bahia. Good vibes, Bahia. Good vibes, Bahia. Good vibes, Bahia. Good vibes, Bahia. Good vibes, Bahia. Good vibes, Bahia. Good vibes, Bahia. Bos, bos, bos, bos, tahan di sana dan kau pura sayang sama. Get lah and hug me right now. Senyum itu pengaruhi saku langkah. Biar salah apa juga kas biar. Dar hilap, sa terima, sa ikhlas, tra bimbang. Jangan kemari sebenar itu oh cinta. Senyaman apakah cinta? Pasangan lain pun dong kepo. Sayang kau jaga tong ku memo. Percaya tiap kau dua nego. Terima kasih semua.